Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang mempelajari al-qism tsani, yaitu at-ta'arud baina khassain. Wa lahu arba' halat aidan. Al-khulasa ma hada? Aywa. الجمع إذا أمكن الجمع طيب لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما طيب الثاني إن لم يمكن الجمع الطريقة الثانية النسخ نعم يعني يعمل بالناسخ المتأخر هو الناسخ هذا بشرط إذا علم التاريخ طيب إذا لم يعلم التاريخ الترجيح بشرط إن كان هناك مرجح طيب نعم والثالث الرابع يعني نعم الحالة الرابعة طيب الجمع النسخ الترجيح هو إذا لم يوجد المرجح وجب التوقف طيب لذلك تنطقن الجمع يأتي tentang صلاة ظهور من نبي صلى الله عليه وسلم pada حجة الوداع نعم saat dia menahar setelah melakukan طواف الإفاضة Jabir meriwayatkan Nabi salat duhur di Makkah sebelum balik ke Mina. Sementara Ibnu Umar meriwayatkan Nabi salat duhur setelah balik setelah tawaf ifadah bukan salat duhur di Masjidil Haram tapi salat duhur di Mina. Nah, ini mungkin dijamak. Yakni Ibnu Umar bukan menafikan tetapi dia mengatakan bahwa Nabi salat duhur di Mina. Bagaimana lafadznya itu salat zuhur di Mina ba'dama afada thumma raja ila Mina fa shalla adh-dhuhr. Kan begitu. Melakukan tawaf ifadah kemudian balik ke Mina dan salat zuhur. Begitu aja bahasanya. Nah, dan ini bisa dijamak yaitu bagaimana jamaknya? Nah, ini diketahui oleh Jabir, kan begitu. Diketahui oleh Jabir bahwa Nabi sholat duhur dulu di Masjidil Haram, kemudian balik ke Mina. Ternyata sampai di Mina, ya para sahabat masih berkumpul menunggu Nabi, ya karena Nabi adalah imam, mereka masih menunggu. Nah, sehingga Nabi mengulangi sholatnya bersama mereka. Berarti Nabi tahu mereka sholat fardu. Nah, kemudian contoh nasakh, dua ayat dalam surat Al-Ahzab yaitu yang masuk hukumnya adalah dari ayat ya ayyuhan nabiyyu in ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna ma malakat yaminuka mimma ahalla Allah alayka wa banati ammika wa banati ammatik. Baik, ini dalalah ayat ini menghalalkan Nabi untuk enggak yang ayat ini sekarang. Nanti bilang apa? Memilih. Ayo, yang ini masih boleh menikah, masih bisa menikah. Dihalalkan untuk menikah, banati ammi, banati ammati. Baik. Sedangkan ayat yang berikutnya ayat 22 mengatakan la yahillaka nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Walau ajaba rasulullah. Artinya tidak boleh lagi menikah selain istri yang ada, tidak boleh menggantinya. Nah, sementara yang pertama menghalalkan yang ini, melarang. Nah, bagaimana menyikapinya? Yani ketika Nabi memberi mereka apa? Melakukan apa kepada istri-istrinya? Takhir. Nah, ternyata mereka memilih Allah dan Rasulnya. Maka dibalas oleh Allah SWT. Setelah itu Nabi dilarang untuk menikah lagi dan mengganti. Begitu. Berarti apa ini? Tariqahnya adalah ayat yang la yahillakan nisa'u min ba'du. Ini sebagai apa? Nasikh. Baik. Kemudian contoh al-amal birrajih tentang kisah pernikahan Nabi dengan siapa? Khalahnya Ibn Abbas, yaitu Nasib siapa? Maimunah radhiyallahu anha. Apa khilafnya? Halal. Begitu. Ini riwayatnya siapa? Riwayat baik, itu khilaf. Terus bagaimana yang lainnya apa? Khilaf yang lain. Riwayat yang lain apa? Sedang berihram. Kemudian ditarjih bahwa Nabi menikahinya saat halal, bukan saat berihram. Murajihatnya apa? Nah, di sini dia. Murajihatnya, ingat? Maimunah. Sahibatul kisah, yang pelaku, ya, pemilik kisah. Lebih. Siapa yang memberitakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal? Maimunah. Nah, dia saya berlukis seperti dahulu. Kan saya kaya meriwayatkan bahwa Nabi menikahinya dalam keadaan berihram adalah siapa? Ibn Abbas. Maimunah dan dia dahulukan karena dia yang dinikahi. Saya berlukis. Kemudian ini didukung oleh riwayat sahabat yang lain yang menjadi safir. Safir bainahuma, yakni Rasul bainahuma, utusan perantara antara keduanya dalam pernikahan itu, memberitakan bahwa Nabi halal, yaitu siapa? Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Baik. Apa kemungkinan, di antara kemungkinan disebutkan ulama, udur-udur yang diberikan kepada Ibn Abbas, kok bisa memberitakan menyangka bahwa Nabi menikahinya saat berihram. Ada beberapa kemungkinan disebutkan di sana. Ada beberapa jawaban disebutkan di Fathul Bari. Namun yang diangkat oleh Ibn Uthaymin apa? Nabi Ibn Abbas mendengar berita itu setelah Nabi berihram. Sehingga menyangka Nabi menikahinya setelah berihram. Nah, ini berdasarkan ini artinya Nabi, yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah radhiyallahu anha saat halal, yakni sebelum berihram, kan begitu, sebelum berihram. Setelah berihram baru Ibn Abbas dengar sehingga dia sangka dalam keadaan berihram. Nah, ada versi lain mengatakan bahwa Nabi alaihissalam menikahinya sebelum berihram. Jadi bisa kalian catat naqal al-hafiz fi Fath al-Bari fi al-Fath an naqala al-hafiz fi al-Fath anna ba'd al-ulama yaqul tazawwajaha qabla al-ihram, tazawwajaha qabla al-ihram, wa qala ba'dhum tazawwajaha ba'da al-ihram. Waqala ba'duhum tazawajha ba'dal ihram. Jadi Al-Hafidz Al-Hajar menulis di Fathul Bari bahwa ada sebagian ulama mengatakan Nabi menikahi Maimunah sebelum berihram. Jadi memang saat halal tapi sebelum berihram. Sebagian mengatakan ya setelah berihram, yani dalam keadaan halal tapi setelah berihram. Nah. Jadi kita lanjut Al-Qismu Tsalitsu. Nuwasil. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Dusuli Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Qismu Tsalitsu ay yakuna at-ta'arudu baina 'ammin wa khassin. Fi khassatil 'ammu 'ammu bil khassi. Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqatil ma'u al-'ashra. Sama'u. Fima saqatis sama'u. Fima saqatis sama'u al-'ashra. Wa qawluhu laisa fima duna khams duna khamsati awsukin sadaqatun. Wa yukhassisul ula wa yukhassisul awwalu bis-tsani. Fa yukhassasu wa yukhassasul awwalu bis-tsani wa la tajibu az-zakatu illa fima balagha khamsatu awsukin. Khamsata wa la tajibu az-zakatu illa fima balagha khamsata awsukin. Baik. Al-qismu tsalits kasih yang ketiga, jenis yang ketiga. Ayakuna ta'arudu baina 'ammin wa khawas. Ta'arud, pertentangan itu terjadi antara dalil yang dalalahnya penunjukannya bermakna umum dengan dalil yang penunjukannya bermakna khusus. Kata Syekh, fa yukhassasul 'am al-'ammu bil khassi. Maka ditakhsis, dikhususkan al-'am dengan al-khass. Contohkan hadis, ya hadis fima saqatis sama'u al-'ashru, ini tentang zakat pertanian, ya zakat tanaman. Nah, tentang zakat tanaman fima pada tanaman yang saqatis sama'u, saqat artinya diairi, ya, disirami oleh as-sama'u, air hujan. As-sama'u di sini al-matar. Nah, air hujan. Zakatnya adalah al-ushru, sepersepuluh. Jadi pertanian yang pengairannya tada hujan, simpulnya sebenarnya begitu. Sangat disamatnya tada hujan. Zakatnya adalah al-ushru, sepersepuluh. Di mana sisi keumuman makna hadis ini? Sisi keumuman makna hadis ini adalah tidak ada penetapan nisab umum ammun fima balagha khamsat awsuk aw lam yablug. Ammun, al-hadithu ammun fima balagha khamsat awsukin aw lam yablug. Begitu. Al-hadithu ammun fima balagha khamsat awsukin aw lam yablug. حديث عام فيما بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ. Hadisnya bermakna umum, meliputi yang hasilnya, ya hasilnya mencapai lima wasak maupun yang tidak mencapai lima wasak. Intinya jika dia tidak hujan maka wajib dikeluarkan sepersepuluh bagian dari hasilnya, ya. Berapapun hasilnya, mencapai lima wasak atau tidak. Nah, itu. Sedangkan hadis yang kedua, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun. Tidak ada pada hasil tanaman yang hasilnya kurang dari lima wasak sadaqah, zakat. Jadi, jika hasil tanaman itu kurang dari 5 wasak, tidak keluar zakatnya. Yang keluar zakatnya adalah jika mencapai 5 wasak. Nah, hadis ini berarti khas. Hadis yang kedua ini khas. Az-zakat. Az-zakat khasun fima balagha khamsat awsuq. Nah, hada khas. لأن الزكاة فيما بلغ خمس أوسق فقط. Nah, khusus bahwa yang kena zakat yang mencapai 5 wasak saja. Nah, فَيُخَصَّصُ الْعَامُ بِالْخَصِ. Maka al-am dikhususkan dengan al-khas. Maka kata Syekh, فَيُخَصَّصُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِ. Maka ditakhsis, ya, yang pertama, keumuman makna yang pertama dikhususkan dengan kekhususan makna hadis yang kedua. Wala tajibu zakatu, dan tidak wajib zakat hasil tanaman illa kecuali fi ma balagha khamsata awsuq, kecuali yang mencapai 5 wasak. Jadi nisab. Hada huwa nisab. Nah. Nisabuhu khamsat awsuq. والوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاعا. 60 صاعا. Jadi satu wasak itu 60 sa'. الوسق 60 صاعا. Satu wasak 60 sa'. Berarti 5 wasak berapa? 5 awsuq fi 60 sa'. Kam? 300 so'an. Berarti 300 so' kan? Karena satu wasak itu 60 so'. Nisabnya adalah 5 wasak. Berarti 5 kali 6, 300. Berarti 300 so' baru keluar zakatnya. Nah. Jadi untuk jenis yang ketiga ini satu saja. Satu keadaan saja. Yakni al-am yukhassasu bil-khas. Takhsisul 'am bil khas, takhsisul 'am bil khas. Nah, jadi kita sudah ambil ta'aruf baina dalilain 'amain, ta'aruf baina dalilain khasain, ta'aruf antara dua dalil yang umum maknanya dan ta'aruf antara dua dalil yang khusus. Sama ada empat, yaitu al-jama', jika mengenai jama', kemudian nasakh jika diketahui tarikh, kemudian tarjih jika ada murajjih, kemudian tawakkuf jika tidak ada murajjih. Empat. Kemudian yang ketiga adalah antara am dan khas. Ta'aruf antara am dan khas ini hanya satu, yaitu takhsisul am bil khas. Yang am itu ditakhsis dengan khas. Kemudian yang keempat, al-qismu rabi'. Al-qismu rabi'u ay yakuna at-ta'arudu baina nassaini ahaduhuma a'ammu min al-akhar min wajhin wa khassu min wajhin. Falahu thalathu halatin. Nah, ta'arud itu terjadi antara dua nas yang ahaduhuma, salah satu dari dua nas itu a'ammu minal akhari min wajhin wa akhassu min wajhin. Jadi lebih umum dalalahnya daripada yang lain, ditinjau dari satu sisi, dan lebih khusus daripada yang lain, ditinjau dari sisi yang lain. Jadi ada dua sisi tinjauan. Ditinjau dari satu sisi, dia lebih umum penunjukannya daripada yang lain. Tapi ditinjau dari sisi lain, dia lebih khusus. Begitu pula yang lainnya. Yang lainnya juga begitu. Yang lainnya dibandingkan yang tadi, dari satu sisi lebih umum, dari satu sisi yang lain lebih khusus. Nah, bagaimana ini? Nah, falahu salatu halatin, ada tiga keadaan. Nah, al-ula ayyakuma dalilun ala takhsisi umumi ahaduhuma bil akhar fa yukhassasu bil khusus. Lalu qawluhu ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. طيب، سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. طيب، jadi الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ويخصص به. Ada dalil, ya, tegak dalil yang menunjukkan, ya, pengkhususan keumuman makna salah satu dari keduanya dengan yang lain. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwa keumuman makna salah satu dari dua dalil yang ada sisi umumnya itu ternyata ditakhsis oleh dalil yang lain. Kalau khusus ini maka ditakhsis dengannya. Nah, contoh ayat walladzina tawaffawna minkum, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian para suami ini, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri. Nah, bagaimana dengan istri-istri itu? Ya tarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Para istri itu menanti masa iddah, ya, pada diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahunna, wanita-wanita hamil, ya, ajaluhunna, masa iddahnya, masa penantiannya adalah sampai melahirkan. Ayyadu'na hamlahunna, yakni melahirkan. Baik, kita lihat sisi umum dan sisi khusus masing-masing. Fal-ula, ayat yang pertama, khasatun fil mutawaffa anha. Baik, khasatun fil mutawaffa anha. Ayat yang pertama khusus, ya, pada al-mutawaffa anha, khusus pada wanita yang ditinggal mati oleh suami. Nah, sisi ini khusus penunjukannya, yaitu khusus masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati suami. Nah, masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati suami, al-mutawaffa anha zawjuha. Kemudian sisi keumuman ayat ini adalah ammatun fil hamili wa ghairiha, makna penunjukan maknanya umum meliputi, ya, istri yang hamil dan yang tidak hamil. Jadi baik istri yang tinggal mati itu hamil atau tidak hamil, baik tidak hamil atau hamil, ya, umum yang hamil dan yang tidak hamil, jika ditinggal mati suami, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jelas? Jelas sisi khususnya, sisi umumnya jelas, ya? Khusus untuk al-mutawaffa anha, khusus untuk wanita yang ditinggal mati suami, masa iddah untuk istri yang ditinggal mati suami. Jadi tidak masuk di dalamnya yang ditalak, ya. Khusus untuk yang ditinggal mati suami. Dan bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hukum ini umum meliputi baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Jika dia baik hamil atau tidak hamil, jika dia tinggal mati suami, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. umum untuk semua wanita yang hamil maupun tidak hamil, jika ditinggal mati suami, masa idahnya 14 10 hari. Jelas? Wadah? Baik. Wasaniyatu, ayat yang kedua, khasatun fil hamili, khasatun fil hamili, ammatun fil mutrafa anha wa ghairiha. Dalalahnya khusus untuk wanita hamil. Wa ulatul ahmali. Ya kan? Ajaluhunna ayatun hamil. Wanita-wanita hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Jadi khusus untuk wanita hamil. Untuk wanita hamil, ya, masa idahnya adalah sampai melahirkan. Dan ayat ini umum meliputi wanita yang mutawaffa anha wa ghairiha. Fil mutawaffa anha wa ghairiha, wanita yang ditinggal mati suami dan selainnya yang ditalak. Ya. Jadi baik wanita itu ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, dalam keadaan dia hamil, maka mesti masa iddahnya sampai melahirkan. Jelas? Berarti di mana sisi berbenturannya di sini? Ta'arudnya di mana? Ya, ta'arudnya adalah muskilahnya terletak pada wanita hamil yang ditinggal mati suami. Adapun wanita yang tidak hamil yang ditinggal mati suami, jelas 4 bulan, 10 hari. Tapi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, di sini ta'arud antara yang mana yang didahulukan, apakah keumuman makna ayat yang pertama, ya, bahwa jika ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari masa iddahnya meskipun dia hamil, ataukah didahulukan keumuman makna ayat yang kedua bahwa wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan umum baik yang ditalak maupun ditinggal mati suami. Jelas? Nah, jawabannya lakin dalal dalilu, akan tetapi dalil telah menunjukkan ala takhsisi umumil ula bisaniyah. Dalil telah menunjukkan bahwa ya, menunjukkan atas pengkhususan keumuman ayat yang pertama dengan yang kedua. Nah, dengan yang kedua. Jadi, ya, keumuman makna wanita yang ditinggal mati suami masa iddahnya 4 bulan 10 hari meskipun hamil itu tidak berlaku, itu ditakhsis hanya untuk yang tidak hamil. Karena untuk yang hamil ada pengkhususan untuk apa? Ditakhsis bahwa itu hanya untuk yang tidak hamil. Karena untuk yang hamil, dalil yang kedua keumuman maknanya lebih kuat. Ana ulangi. Ya. Lakin dalal dalilu ala takhsisi umumil ula bitsaniyah. Dalil menunjukkan pengkhususan keumuman makna yang pertama dengan yang kedua. Ya. Jadi keumuman makna ayat yang pertama bahwa wanita yang tinggal mati suami beriddat 14 10 hari umum untuk yang hamil dan yang tidak hamil tidak berlaku untuk wanita yang hamil. Karena ditakhsis oleh ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa wanita hamil masa iddatnya sampai melahirkan. Ya, meskipun dia ditinggal mati. Baik, ya, dalil itu adalah wa dzalika anna Subai'atul Aslamiyah wada'at, dia melahirkan ba'da wafati zawjiha, setelah meninggalnya suaminya, bilayalin, selang beberapa hari setelah kematian suaminya. Hanya beberapa hari, hitungan beberapa hari. Tidak jauh dari 4 bulan 10 hari. Fa'adina lahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan baginya anta tazawwaja, untuk menikah setelah melahirkan. Wa ala hadha, berdasarkan ini, fatakunu iddatul hamili, maka masa penantian, masa menanti iddat wanita hamil ila wad'il hamli, sampai melahirkan, sawa'an kanat, sama saja, hukumnya mutawaffan anha, yang ditinggal mati suami, am ghaira atau selainnya. Rajih. Jadi kita ingat saja, hafalkan saja hukumnya bahwa yang namanya wanita hamil, masa iddatnya sampai melahirkan. Baik jadi talak maupun ditinggal mati. Adapun 4 bulan 10 hari masa iddat untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yang tidak hamil. Keumuman wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadna hamlahunna. Keumuman maknanya lebih kuat daripada yang pertama. Jadi yang pertama ditakhsis. Ya, al-hamil tidak masuk. Jelas? Kam sa'a? Hal darasna nisfa sa'a? Mabaina nisfa sa'a? Sudah ada setengah jam kita belajar? Iya. Hah? Nah, nakafi. Oh iya. Jadi kita sudah ambil satu dari Al-Qismah Ar-Rabi yang terakhir ini. Kita sisakan yang kedua dan yang ketiga untuk satu kali pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.